That was me and Tiara, very soulful. Tak terasa sudah 90 menit saya Ina Kamari menemani Anda di Club Jazz TVRI. Dan jangan lupa untuk bergabung dengan kita di Facebook Club Spasi Jazz TVRI untuk mengupdate Club Jazz TVRI di bulan depan. Oke, terima kasih untuk Back to Nature Quartet, Billy, Frankie, Donna, and Taufan. Dan terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini. Terima kasih untuk Daddy Safril. Dan keep your soul, keep your spirit, and hope to living your life, baby. Karena selalu ada hari esok yang lebih baik untuk kita. Sampai jumpa lagi di Club Jazz TVRI. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai kau yang manis, biarkanlah bumi berputar-putar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya semua cerita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai kau yang manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang besar. Tuhan, ku tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu besar. Coba take it, boy. Mm-hmm.